Bila kau mengaruh das pusing, aku di samping dulu. Selmasi deban basuku melihat semua kami aku. Hey baby, buat ini tukang susah rencana aku hubungi. Oh, I'm the D-E-V-I. Jangan kau pergi.